hadartu isabatan minal yahud nabiyil hadarat asab isabatun minal yahud nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang atau beberapa puluh orang dari kaum Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israil Ya'qub, apakah kalian mengetahui bahwasanya sebenarnya yang disebut dengan Israil itu adalah Ya'qub alaihi salam? Lalu kaum Yahudi menjawab, qalu Allahumma na'am. Kaum Yahudi mengatakan, iya benar, kami bersaksi dengan Allah. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syahad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, saksikanlah. Itu jawaban mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ya, ada riwayat memang dari sahabat yang namanya Israil itu adalah Ya'qub. Apa arti Israil? Israil kalau di dalam bahasa Arab, Israil itu kan bukan bahasa Arab. Israil itu bahasa apa? Ibrani. Israil dalam bahasa Arab Abdullah. Israil dalam bahasa Arab apa? Abdullah. Makanya jangan sekali-kali nyebut negara Yahudi itu Israil. Mereka itu bukan ibadullah, bukan hamba-hamba Allah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, wahai Bani Israil, wahai keturunan Israil, ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku atas kalian yang telah aku berikan. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Pada hari kemarin kita sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin pada hari ini, apa maksud daripada nikmat-nikmat tersebut? Perhatikan ya. Di sini kan Bani Israil, keturunan Israil diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Dan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil kemarin terhadap penggalan dari ayat ini apa? Tentang syukur. Hah? Cara terbaik agar bisa bersyukur adalah mengingat nikmat Allah. Ya, sudah kita sebutkan hari kemarin. Nah, sekarang nikmat-nikmat yang di dalam ayat ini apa? Kan keturunan Israel diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu apa? Satu, pendapat yang pertama bahwa hampir semua para rasul diutus dari Bani Israel. Dan hampir semua kitab-kitab suci diturunkan pada Bani Israel. Ini yang mengatakan adalah Abul Aliyah. Pendapat yang pertama, nikmat-nikmat yang diperintahkan oleh Allah untuk diingat oleh Bani Israel adalah pendapat Abul Aliyah. Yaitu nikmat tersebut adalah Allah menjadikan para nabi dan para rasul kebanyakan dari Bani Israel. Coba perhatikan Ya'qub, nama anak Ya'qub siapa? Yusuf. Yusuf itu nabi. Kemudian Bunyamin itu nabi. Ya, jadi nama salah satu dari anak Ya'qub juga. Kemudian setelah itu saudaranya yang berjumlah 12 orang yang disebut dengan Al-Asbat itu juga nabi. Jadi kebanyakan para nabi dan para rasul diambilkan dari siapa? Keturunan Bani Israel, keturunan Israel. Itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Semestinya mereka lebih beriman. Lalu para nabi banyak dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan itu dalilnya surat Al-Maidah ayat 20. Pendapat yang pertama itu dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 20. Allah berfirman, ya qawmi dhkuru ni'mati ni'matallahi alaikum. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya, yang mana Allah telah menjadikan bagi kalian para nabi. Dari kalian itu terdapat para nabi. Wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan kalian, beberapa dari kalian adalah para raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang belum diberikan kepada seorang pun dari alam semesta ini. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsiran yang kedua dari nikmat Allah pada ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 40, yaitu tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum," ingatlah nikmatku yang telah Allah, yang telah aku berikan atas kalian, "ay bala'i 'indakum wa 'inda aba'ikum lam lima kana najahum bihi min fir'aun wa qaumih." Artinya pertolongan ku atas kalian dan atas nenek moyang kalian ketika melawan Fir'aun. Ini nikmat Allah yang perlu diingat oleh Bani Israel. Ya, yang perlu diingat oleh Bani Israel. Dan sifat manusia memang kalau seandainya sudah dapat lapang setelah kesulitan itu lupa. Ya, sifat manusia setelah dapat lapang kesulitan lupa. Setelah dapat lapang sifat manusia setelah mendapatkan lapang, nyaman, sifat manusia ketika mendapatkan lapang, nyaman, setelah kesulitan, banyak lupanya. Jadi asalnya sempit, rezeki, banyak permasalahan, banyak ini. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan tersebut, penyakit tersebut, hidupnya sehat, walafiat, nyaman, tidak ada permasalahan. Nah, ini kebanyakan manusia seperti ini lupa. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri bahwa nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah ketika Anda wahai Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun, kemudian Anda menang. Nah, itu ingat nikmat itu. Jangan dilupakan. Makanya saya tambahi tadi, sifat manusia kalau sudah mendapat nikmat setelah kesulitan, kesempitan, kebanyakan apa? Lupa. Kebanyakan lupa. Coba perhatikan ayatnya. Wa idza massal insana dhurru, jika keburukan menimpa manusia, da'ana, maka mereka akan berdoa kepada kami. Gimana doanya? Lihat. Li jambihi au qa'idan au qa'iman. Saya ngaku seperti ini. Ya, saya pribadi ngaku seperti ini. Maka mereka akan berdoa kepada kami. Baik dalam keadaan rebahan, kemudian duduk, kemudian berdiri. Artinya tidak lepas dari doa. Kalau lagi tertimpa kesempitan, kesulitan, keburukan. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrim massah. Artinya, ketika kami hilangkan darinya keburukan, kesulitan, kesempitan tadi, dia ngelengos begitu saja. Seakan-akan tidak pernah berdoa kepada keburukan yang dia timpa. Tidak pernah berdoa kepada kami untuk keburukan yang dia timpa. Maka kemudian yang luar biasa, Allah di akhirnya mengatakan, Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikianlah kami indahkan untuk orang-orang yang terlalu melebihi, orang-orang yang melampaui batas atas apa yang telah mereka perbuat. Surat Yunus ayat 12. Jangan kita kalau lagi nyaman saja minta sama Allah. Lagi lapang, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini betul apa betul? Hah? Betul ya. Seakan-akan kalau sudah nyaman, enak, sehat badan, enggak pernah kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia bisa hidup sendirinya. Tanpa petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam permasalahan, misalkan saya beri contohnya. Orang yang kuat badan, karena kuat badan, sehat badan, dia punya permasalahan, maka wah, saya mampu dengan kekuatan badan saya. Enggak pernah dia minta sama Allah. Orang yang luas rezeki, ya. Ah, itu mah gampang. Beli, ganti, selesai. Enggak pernah dia minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan. Kalau orang yang ingin beribadah, bahkan dalam taraf ibadah, ingin beribadah, oh, saya akan atur ini, gampang. Insya Allah bisa. Ya, dia tidak minta sama Allah. Karena dia merasa mampu. Mampu dengan ilmunya, dengan kekuatan badannya, dengan kekuatan hartanya. Nah, ini yang paling disayangkan dari manusia. Dan itu salah satu sifat buruk manusia. Kalau minta kepada Allah hanya ketika apa? Ketika butuh, ketika perlu. Kalau sudah lapang, nyaman, tidak. Padahal beribadah ketika lapang akan mendatangkan faedah sangat banyak. Ya, catat baik-baik. Beribadah ketika lapang akan mendatangkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah ketika dalam keadaan lapang, nyaman, aman, tentram, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan kamu sulit. Indah kan? Kita kenali Allah, kita tetap mendekat kepada Allah meskipun kita nyaman. Jadi maksud saya ketika berbicara seperti ini, jangan sampai berkurang. Dalam keadaan sempit kita berdoa habis-habisan kepada Allah, dalam keadaan lapang juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengingatan kita, doa kita, kembali kita kepada Allah ketika dalam keadaan lapang itu akan mendatangkan kenyamanan kita kalau kita lagi sulit. Ya. Mengenali Allah dalam keadaan lapang akan mendatangkan kebaikan, yaitu dikenali oleh Allah dalam keadaan sempit. Oh, hambaku yang dulunya dalam keadaan nyaman, dia beribadah kepada Allah, dia ingat aku. Sekarang dia dalam sulit, aku akan kenal dia. Orang yang mengenal Allah dalam keadaan lapang akan dikenal oleh Allah dalam keadaan sempit. Bisa dipahami ya? Karena kita nggak tahu Pak, kekuatan diri kita itu kapan dicabut oleh Allah, kita nggak tahu. Mungkin saja setelah itu kita lemah sekali. Kita juga tidak tahu kekuatan harta kita kapan dicabut oleh Allah, kita nggak tahu. Kekuatan ilmu kita kapan dicabut oleh Allah, kita nggak tahu. Maka ketika kita mengenal Allah dalam keadaan lapang, nyaman, sehat badan, kuat harta, kuat ilmu, maka ketika dalam keadaan sempit, Allah akan mengenal kita. Dan ini seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, al-jaza'u min jinsil amal. Artinya apa? Ganjaran sesuai dengan amal perbuatan. Baik. Kemudian di sini Allah berfirman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janjiku, aku akan menunaikan janji kalian. Apa maksudnya janji Allah kepada manusia? Dan apa maksudnya, janji manusia kepada Allah, dan apa maksudnya janji Allah kepada manusia? Ada beberapa tafsiran, ya. Maksud dari janji manusia kepada Allah, maksud dari janji manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiran yang pertama dari Abdullah bin Abbas, janji manusia kepada Allah. Di sini kan Allah berfirman, "Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum." Artinya, tunaikanlah janji kepadaku, niscaya aku akan tunaikan janji kepada kalian. Apa maksud janji manusia kepada Allah? Ya, apa maksud janji manusia kepada Allah? Tafsiran yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni bi'ahdi alladhi akhadtu fi a'naqikum idza lin-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum. Artinya, kata Abdullah bin Abbas, janji manusia kepada Allah adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau telah datang. Jadi orang Bani Israel itu sudah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau telah datang. Sudah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafsiran yang kedua yaitu tafsiran yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 12. Ini tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Saya ulangi. Tafsiran yang kedua dari Al-Hasan Al-Basri. Tafsiran yang kedua dari Al-Hasan Al-Basri yaitu yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 12. Yaitu yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 12. Bagaimana surat Al-Maidah sehingga kita tahu bahwasanya janji Bani Israel kepada Allah itu gimana sih? Saya bacakan ayatnya. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa Bani Israel. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Wa ba'atsna min umutsnai asyara naqiba. Dan kami telah utus dari mereka 12 utus orang, 12 sebagai utusan. Wa qala Allah inni ma'akum, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku akan bersama kalian. La in aqamtumus salata. Ini dia. Ini janjinya. Janjinya Bani Israel kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Jika kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakat, membayar zakat, wa amantum birusuli, beriman kepada rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian membela mereka, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, la ukaffiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, yang terakhir, ayat yang terakhir itu janji Allah kepada Bani Israel. Kalau mereka pertama mengerjakan sholat, membayar zakat, beriman kepada para rasul, membela para rasul, menghutangi Allah, ini janji siapa? Bani Israel kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini disebutkan dalam surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 12. Dan ini tafsiran siapa? Al-Hasan Al-Basri. Paham Pak sekarang Pak? Ya. Jadi ada namanya janji Allah, janji Bani Israel kepada Allah. Kan ayatnya berbunyi, lihat, perhatikan ayatnya. Aufu bi'ahdikum. Yang artinya tunaikanlah janji kalian. Nah, kalian di sini siapa? Bani Israel. Ya. Apa janji? Janji Bani Israel kepada Allah. Yang pertama, tafsiran dari siapa? Abdullah bin Abbas. Tafsiran Abdullah bin Abbas. Apa tafsirannya? Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau datang. Ini janjinya Bani Israel sebenarnya. Jadi kaum Yahudi sekarang, kalau seandainya mereka benar-benar ngaku pengikut Israel, maka harus mengerjakan ini, janji mereka kepada Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Yang kedua, tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri. Kalau ditulis begini jadi jelas kan, Pak? Lebih jelas ya. Nah, itulah manusia. Dia itu di samping mendengar juga ingin melihat sehingga jelas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dalam pengajarannya menafsirkan dengan mengilustrasikan beberapa hal agar mudah dipaham. Ya. Mudah dipahami dengan mengilustrasikan beberapa hal tentang sholat, bagaimana dia penghapus dosa, diilustrasikan dengan sungai, mandi di sungai. Ya. Al-Hasan Al-Basri menafsiri janji Bani Israel kepada Allah apa? 5. Mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada para rasul, membela para rasul, dan yang kelima, menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Artinya membela agama Allah dengan harta. Ini janji Bani Israel. Tetap juga masuk kepada tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, itu dia. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsiran yang ketiga dari Abul Aliyah. Ini seorang tabi'i, ahli tafsir, namanya Abul Aliyah, terkenal dengan kunyahnya Abul Aliyah. Yaitu janji Bani Israel kepada Allah adalah mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga, janji Bani Israel tafsirannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti ajaran Islam. Dari siapa tadi? Abul Aliyah. Ya. Dalam bahasa Arabnya tulisannya begini. Abu Al-Aliyah. Bagus nama anak, Aliyah. Aliyah itu artinya tinggi, ya. Warnanya namanya harum. Ini yang banyak istrinya lagi hamil-hamil. Aliyah bagus. Hah? Iya, Aliyah kebiasaan anak perempuan. Ya, kalau zaman dulu laki-laki biasa orang bernama Al-Aliyah. Baik, perhatikan baik-baik. Sekarang paham tafsiran aufu bi'ahdikum. Allah berfirman, "Wahai Bani Israel, tunaikan janji kalian." Janji kalian apa? Janji kalian kata Abdullah bin Abbas mengikuti Nabi Muhammad jika datang. Yang kedua, sholat, zakat, beriman kepada para rasul, membela para rasul, menghutangi Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Aliyah, yang keempat, yang ketiga yaitu apa? Mengikuti ajaran Islam. Kalau diperhatikan tiga tafsiran ini semuanya hampir sama enggak? Nah, itu. Makanya para ulama seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan wal aqwal fi hadhihi kulluha sahihah. Dan seluruh perkataan atau tafsiran-tafsiran dalam hal ini semuanya sama, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya. Sekarang tafsiran janji Allah kepada Bani Israel. Kan Allah berfirman sebagai balasannya, ufi bi'ahdikum. Ufi bi'ahdikum. Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdi. Ini salah. Aufu bi'ahdi. Ya, janji kalian kepadaku. Ufi bi'ahdikum. Ya, betul begitu ayatnya? Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Ya, betul. Aufu bi'ahdi, tunaikan janji kalian kepadaku. Ya, kepadaku. Itu kepada Allah. Niscaya aku tunaikan janjiku kepada kalian. Janjiku. Ya. Janji Allah di sini. Ku. Apa maksud janji Allah kepada Bani Israel? Jika mereka menunaikan janji mereka kepada Allah. Yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, perhatikan di sini baik-baik. Beliau mengatakan, "Anjiz lakum ma wa'atukum 'alayhi bi tasdiqihi wa ittiba'ihi bi wad'i ma kana 'alaykum min al-isri wal aghlal allati kanat fi a'inikum bi dhunubikum allati kanat min ahdathikum." Artinya, "Ufi bi ahdikum, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian dengan menghapuskan dosa kalian." Tafsiran pertama, janji Allah kepada Bani Israel jika dikerjakan janji mereka kepada Allah, menghapuskan apa? Dosa. Yang kedua, sebentar. Yang kedua, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, arda ankum wa udkhilkum jannah, meridai kalian dan memasukkan ke dalam surga. Ya, ini masih tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Janjiku, yaitu janji Allah kepada Bani Israel. Jika Bani Israel menunaikan janjinya kepada Allah. Apa itu? Yang pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, meridhai Bani Israel dan masukkan mereka ke dalam surga. Ya, itu dia. Tafsiran cukup dari Abdullah bin Abbas. Ya. Tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bisa dipahami ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di penggalan ayat yang terakhir, wa iyyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kalian farhabun. Habu, farhabun itu takut. Ya, hanya kepadakulah kalian harusnya takut. Di sini juga ada beberapa tafsiran. Farhabun. Saya hapus ini ya, sudah. Tafsiran dari Farhabun yang diartikan dalam bahasa Indonesia Farhabun, hendaknya kalian takut. Perhatikan, tafsiran pertama maksud takut di sini adalah khusyuk. Yang kedua, maksud takut di sini adalah takut azab dan siksa menimpa kalian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iyaya farhabun, hendaknya kalian kepadaku takut. Takut di sini maksudnya adalah khusyuk selalu kepadaku. Yang kedua, takut di sini maksudnya adalah siksa atau azab yang menimpa kalian. Ini ditafsirkan yang pertama tafsirannya oleh Abu Al-Aliyah, Imam As-Suddi, Rabi' bin Anas, kemudian Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ya, ini tafsiran khusyuk tadi. Kemudian adapun Abdullah bin Abbas, penafsiran yang kedua, yaitu bahwasanya hendaklah kalian takut kepadaku. Takut di sini maksudnya takut siksa Allah, takut azab dari Allah, dan yang semisalnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita membaca ayat yang ke-40. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya. Apa faedahnya, Pak, kalau kita menyebutkan tafsir-tafsir tadi? Faedahnya adalah semakin luas wawasan kita tentang tafsir Al-Quran, sehingga kita semakin mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Nah, itu faedahnya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Terima kasih. Yang pertama, apakah bangsa Yahudi yang sekarang ini yang menindas Palestina itu keturunan dari Nabi Yakub? Kalau diruntut nasab itu sampai ke Nabi Yakub gitu loh. Dan yang kedua, di nasab yang keberapa terjadi penyimpangan? Kan asalnya kan Nabi Yakub tauhid agamanya, sekarang kan apa ya, Zionis apa-apa gitu. Terima kasih. Ya. Yang pertama, apakah Yahudi sekarang itu adalah keturunan dari Bani Israel? Maka jawabannya iya. Ya, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka keturunan Israel. Mereka keturunan dari Nabi Ya'qub yang melenceng. Ya, Bani Israel mereka. Tetapi kita tidak rela mereka menamakan diri mereka dengan Israel. Kenapa? Karena mereka adalah Yahudi. Yang disebutkan oleh Allah al-maghdubu alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun siapakah mereka, afwan tadi yang kedua, kapan ya mereka melenceng dari agama agama Nabi Musa dan Nabi Isa? Maka semenjak Nabi Musa dan Nabi Isa sudah ada mereka. Ya, Nabi Ya'qub kan sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa. Semenjak Nabi Musa dan Nabi Isa sudah melenceng. Contoh dari Bani Israel yang melenceng yaitu Karun, Fir'aun, terus sampai sekarang. Ya, jadi kalau dipastikan masanya saya tidak tahu kapan masanya mereka melenceng. Nah, kemudian juga pengetahuan kita kapan masanya melenceng, Allahu a'lam, tidak terlalu mendatangkan faedah yang begitu banyak. Akan tetapi yang paling kita ambil adalah sebenarnya Bani Israel sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Berjanji mereka kepada Allah agar mengikuti para rasul. Dan ajaran para rasul adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Jadi ayat-ayat seperti ini ya. Seperti misalkan ayat yang ke-40 ini bisa kita berikan hujah kepada orang-orang kafir yang tidak mau masuk dalam agama Islam, terutama kaum Yahudi dan Nasrani. Katakan kepada mereka bahwasanya Anda sudah berjanji kepada Allah, harus ditunaikan janjinya. Anda sudah berjanji kepada Allah, harus apa? Ditunaikan janjinya. Janjinya kepada Allah adalah beriman kepada para rasul, beriman kepada agama Islam, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Dari uraian tadi ada dua hal berkaitan dengan nikmat dan menolong agama Allah. Mohon penjelasan untuk penguat pemahaman pagi ini. Yang pertama, ad-duha yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Yang kedua, intan surullah, apa itu, surah apa, ayat berapa itu, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Mohon penguat penjelasannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu adalah kita diperintahkan untuk menceritakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya dengan dua sifat. Dibarengi dengan dua sifat. Yang pertama syaratnya yaitu tidak mendatangkan kesombongan. Yang kedua, sifatnya tidak terlalu berlebih-lebihan. Dua sifat tersebut boleh, dengan dua sifat tersebut akhirnya kita boleh menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Rabbmu maka fahaddits, maka terangkanlah. Ya, dengan nikmat Rabbmu maka terangkanlah. Atau maka ceritakanlah. Dengan dua hal, tidak mendatangkan sifat sombong dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Adapun firman Allah yang berbunyi intan surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum, ini adalah menolong agama Allah. Kalau seandainya kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Ini salah satu faedah dan juga dalil tentang al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amal perbuatan. Sebagaimana seorang menolong agama Allah, maka seperti itu pula dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menolong agama Allah artinya banyak. Yang pertama menjalankan perintahnya, yang kedua menjauhi larangannya, yang ketiga membela simbol-simbol keislaman, yang keempat tidak menghina simbol-simbol keislaman. Jadi menolong agama Allah itu banyak ya. Yang kelima menjalankan Islam secara maksimal, itu menolong agama Allah. Jadi menolong agama Allah bukan hanya sekedar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bentuk manifestasi dari jihad itu banyak. Ada menolong agama Allah dengan belajar ilmu agama. Menolong agama Allah melestarikan Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Jadi menolong agama Allah itu banyak. Maka niscaya Allah akan menolongnya. Demikian. Wallahu a'lam. Dari Radio Gema Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, benarkah bila kita mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat akan dibangun sebuah rumah di surga? Dan apakah setelah dan apakah sholat sunatnya langsung dikerjakan 12 rakaat dengan 6 kali salam? Iya. Ini hadis ya, mujmal artinya global umum diterangkan oleh hadis yang lain. Hadisnya berbunyi, "Man shalla thintay asyrata raka'ah" atau dalam riwayat yang lain, "Man sabara ala thintay asyrata raka'ah" banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang terus sabar mengerjakan 12 rakaat, maka niscaya Allah akan menuliskan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, riwayat ini dijelaskan pada riwayat yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa 12 rakaat tersebut adalah arba'an qabla dhuhri wa tsnataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isya wa raka'ataini qabla al-fajri. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Berapa itu? 12. Ya. Itu 12. Itu yang dimaksudkan 12 rakaat. Bukan berarti orang sholat 12 rakaat dengan 6 kali salam, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan sholat di sini adalah sholat 12 rakaat di sini adalah yang disebut dengan sholat sunnat rawatib muakkadah. Sholat sunnat rawatib. Rawatib itu adalah sholat yang selalu membarengi sholat-sholat wajib. Makanya disebut dengan rawatib, yang selalu membarengi sholat-sholat wajib. Dan dia mu'akkadah, sangat ditekankan. Dalam artian sangat ditekankan dilihat dari pahalanya, yaitu yang akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ada hadis-hadis lain selain ini yang menunjukkan juga sholat rawatib tetapi tidak mu'akkadah. Seperti ya, ini juga telah masuk pertanyaan yang ditanyakan ke Ustaz Taslim kemarin, tapi saya sortir karena tidak berkaitan dengan materi. Di antaranya, bagaimana menggabungkan antara hadis yang disebutkan tadi, 12 rakaat dibangunkan surga, dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka akan dirahmati oleh Allah. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka akan tidak tersentuh api neraka. Dan yang semisalnya, ya, seperti juga sholat 2 rakaat sebelum maghrib, sholat 2 rakaat sebelum isya, karena antara azan dan iqamah. Nah, maka para ikhwah sekalian, yang mu'akkadah, yang sangat ditekankan tadi yang 12 rakaat. Kenapa ditekankan? Karena penyebutannya dalam satu hadis dengan secara langsung. Siapa yang selalu sholat 12 rakaat, dijamin akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Adapun yang tadi, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, bisa juga dikerjakan. Ya, dan itu mendatangkan pahala lain. Gitu loh maksudnya. Mendatangkan apa? Pahala lain. Jadi misalkan begini, kita ingin mengamalkan 2 hadis ini. Bagaimana caranya? Kalau bapak caranya gimana? Sebelum zuhur berapa rakaat? 8 apa 4? 4. Bukan 8. Loh Ustaz, yang hadis 12 rakaat dibangunkan rumah di surga itu kan 4 rakaat. Yang ini 4 rakaat, jadi 8 dong Ustaz. Ya. Nah, itu sekalian gitu. Paham maksud saya? Ya, itu sekalian, sudah tercukupi. Kan ada 2 hadis tadi. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum setelahnya. Nah, itu akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ada hadis lain, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah hadisnya berbunyi rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da. Allah merahmati 4 rakaat orang yang salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Nah, ini hadis, dua hadis kan? Paham maksud saya dua hadis? Ya. Maka sebelum zuhur kita kerjakan 4 rakaat. Nah, ini sudah mencakupi dua hadis ini. Nah, sekarang permasalahan setelah zuhur. Di hadis yang di sini setelah zuhur berapa rakaat? Hah? Yang dapat surga, dapat rumah di surga berapa? Dua rakaat kan? Yang di sini berapa rakaat? 4. Nah, bagaimana caranya? Ya udah diniatkan 2. Ya. 2 rakaat kita sholat, oh berarti sudah masuk ke dalam hadis yang dibangunkan rumah di surga. Tambah lagi 2 rakaat kalau ingin. Maka masuk ke dalam hadis yang lain. Ya, dirahmati oleh Allah. Paham maksud saya? Nah, itu mengamalkan 2 hadis namanya. Ya, dan tidak ada pertentangan padanya. Ya, cuma yang tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, itu rawatib juga, salat sunat rawatib juga, tetapi apa? Tidak muakkadah, tidak ditekankan. Kenapa tidak ditekankan padahal pahalanya baik? Karena tidak disebutkan dalam satu hadis. Hadisnya cerai-berai. Maksud saya paham sekarang? Nah, itu dia. Iya. Iya, persis seperti itu, ya. Persis seperti itu. Jadi kalau seandainya orang biasa puasa Senin Kamis kebut dengan takdir Allah itu pas bertepatan dengan 13, 14, 15. Nah, maka Senin itu dia di samping puasa Senin, puasa juga tanggal 13. Nah, seperti itu sama. Paham maksud saya, ya? Nah, itu nanti ada orang belum terlalu bisa memix dua hadis itu. Makanya Imam Syafi'i saking cerdasnya beliau mengatakan sholat sunat rawatib itu jumlahnya berapa? Nah, coba hitung sekarang, ya. Kita hitung sekarang jumlah sholat sunat rawatib, baik muakkadah tidak muakkadah, kita hitung. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 10 sudah. 4 rakaat sebelum asar, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 18. 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i bahwasanya sholat sunat rawatib 22. Jadi jangan heran kalau diajarkan di masjid-masjid lain yang bermazhab Syafi'i, sholat sunat rawatib itu berapa? 22. Iya, kita terima. Nah, ini bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang gak berilmu ketika menghadapi itu, enggak, 12. Letang dari mana ikam 22 tuh? Ya. Ada hadis lain. Yang bedanya, ini muakkadah, ini apa? Tidak muakkadah. Makanya ilmu itu membuat orang lebih arif. Ilmu itu membuat orang lebih paham. Ilmu itu membuat orang lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya. Biasanya orang yang cepat pusang-pusang kurang ilmunya. Tapi setelah kita sampai itu kan orang sudah azan. Nah, itu apa sekali apa kita dua kali? Ini sholat apa dulu? Sholat biasa sholat, atau sholat Jumat? Ya, termasuk di dalam misalnya sholat biasa lah, sholat subuh biasa. Misalnya. Kan sholat kita biasa, begitu datang, orang sudah azan. Kan kita, kalau padahal kita belum tahiyatul masjid. Apa nah, kita kerjakan ini, dua atau cukup satu? Ya, ini namanya dalam bahasa fikih, ulama fikih mengatakan al-isyraku finniyah. Ini bahasa fikih mereka. Permasalahan al-isyrak finniyah. Mensyariatkan dalam niat. Ya, maka hukum asalnya mensyariatkan dalam niat itu boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Meskipun satu perbuatannya niatnya banyak, boleh. Nah, seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, yaitu orang masuk masjid sudah azan subuh, sudah azan zuhur. Apa yang harus dia lakukan? Kalau belum azan masih mudah permasalahannya. Belum azan tahiyatul masjid, nunggu dia. Kalau azan bangun dia, sholat qobliyah, selesai kan permasalahan. Paham maksud saya? Nah, selesai. Tapi ini datang setelah azan. Maka bagaimana caranya? Ya. Coba lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang dari antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dua rakaat ini kan gak ditentukan. Dua sholat apakah itu? Yang penting dia jangan duduk sebelum sholat. Apakah sholat sunat? Apakah sholat wajib? Maka saya katakan, apalagi ada tambahan untuk dua rakaat sebelum subuh, Nabi Muhammad SAW kebiasaan, setelah azannya Ibnu Ummi Maktum, setelah azannya subuh, maka beliau tidak mengerjakan sholat kecuali dua rakaat. Ya. Setelah azannya Ibnu Ummi Maktum yang menunjukkan waktu subuh, benar-benar subuh, beliau tidak mengerjakan sholat kecuali apa? Dua rakaat. Maka itu kita perlu contoh. Kalau pas masuk azan, setelah azan kita sholat. Sholatnya apa? Qobliyah subuh, yang disebut dengan sholat sunat fajar, ya, qobliyah subuh, dan itu sudah mencakup atau mencukupi apa? Tahiyatul masjid. Karena perhatikan, kenapa saya katakan mencakup atau mencukupi? Karena tujuan dari tahiyatul masjid tidak duduk kecuali sebelumnya mengerjakan sholat, dan itu sudah kena dengan sholat kita qobliyah tadi. Perlu niat dua enggak Ustaz? Bisa niat dua, bisa juga tidak. Ya. Oh, kalau sekarang saya nanya, kalau seandainya ada orang yang mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid, kemudian bangun lagi dia dua rakaat qobliyah subuh. Maka kita katakan, kalau Anda masbuk gimana? Ya, apakah sholat dulu dua rakaat di ujung karena hanya masuk ke imam? Nah, tidak. Ya. Tapi kita ikuti imam dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid kita. Kenapa? Karena kita sebelum duduk di masjid sudah sholat dua rakaat. Baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Paham maksud saya sekarang? Apalagi ditambah dengan riwayat tadi bahwa Nabi Muhammad SAW setelah azan subuh tidak mengerjakan sholat kecuali berapa rakaat? Dua rakaat. Demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi mazhab yang lebih parah lagi, Pak. Bukan lebih parah, maksud saya lebih ekstrim lagi. Ya, bahwasanya dua rakaat sebelum subuh mereka katakan itu wajib. Wajib, dan mereka membedakan antara wajib dengan fardu. Ini namanya mazhab Hanafi. Jadi Bapak kalau ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau masjid-masjid di Arab Saudi biasanya banyak, imam sudah baca Al-Fatihah, bahkan imam sudah rakaat pertama, dia baru datang, dia sholat dua rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan wajib mengerjakan dua rakaat sebelum subuh. Yang penting masih bisa dapat jamaah, ya, tetap dua rakaat sebelum subuh. Nah, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah." Jika telah diikomahkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Ada lagi yang kekeliruan kedua. Sholat qobliyah subuh jadi ba'diyah subuh. Kenapa? Karena selalu terlambat. Qobliyah subuh itu kan bisa diqadha setelah subuh. Tapi setiap hari. Ini jadi ba'diyah subuh nanti. Dan ini kalau diteruskan, dilanjutkan, Ini disebut perkara mengada-ngada dalam agama. Itu boleh dikerjakan kapan? Kalau suatu ketika kesiangan, terlambat. Kan terlambat banyak sebabnya. Mungkin dia sibuk dengan anaknya, mungkin dia mandi karena junub, mungkin dia macam-macam sebabnya banyak. Dan macam-macam sebabnya, ya. Mungkin dia hujan, mungkin dia di jalan ditahan polisi, mungkin dia macam-macam lah sebabnya. Orang terlambat sholat. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau pada waktu kita melakukan sholat tahiyatul masjid baru dapat satu rakaat, ternyata sholat berjamaahnya? Jadi bagaimana kita, apakah meneruskan gitu? Ternyata baru sudah diikomahkan sholat berjamaah. Iya. Ya. Bagus pertanyaannya. Maka ada dua opsi, Bu. Yang jelas mi'yar standar dalam permasalahan ini hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Jika telah diiqamahkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Maka berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama berpendapat, jika sudah diiqamahkan salat, bagaimanapun keadaan kita ketika salat sunnah rawatib harus dipotong. Tidak perlu salam, dipotong saja. Karena kita lagi enggak salat, kita batalkan salatnya. Karena berdasarkan hadis ini tadi. Ada pendapat yang lain yang mengatakan, yaitu jangan dipotong, teruskan sampai selesai. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Fala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian batalkan amal perbuatan kalian. Jangan kalian batalkan amal. Jadi kalau sudah masuk beramal, jangan dibatalin. Nah, untuk menggabungkan keduanya ada pendapat ketiga, dan ini saya lebih condong kepadanya. Pendapat ketiga, untuk menggabungkan dalil yang pertama, dalil kedua, kita gabungkan. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, yaitu apabila sholat kita baru-baru sholat, maka putuskan. Karena mengejar takbiratul ihram lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah. Apabila sholat kita mau selesai, misalkan tinggal duduk tasyahud saja, atau tinggal sujud terakhir saja, dan perakiraan kita masih bisa mengejar takbiratul ihram imam, maka teruskan. Ya, seperti itu. Demikian. Dan itu saya lebih condong kepadanya. Wallahu alam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.